Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, qala al muallif al babul hadi wal 20 al luqatatu wal laqitu wa fihi masail. Bab yang ke-21, al hadi wal 20, yang ke-21 yang membahas tentang al-luqatah, barang temuan, wal-laqit, dan anak hilang. Wa fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Al-masalatul ula, ma'na al-luqatati wa hukmuha. Permasalahan yang pertama yang membahas tentang makna, pengertian, definisi dari luqatah, barang temuan. Wa hukmuha, dan hukumnya. Awalan ma'naha al-luqatatu lughatan asy-syai'ul malqut wa hiya ismu syai'i alladhi tajiduhu mulqan fata'khuduhu. Maknanya luqatah secara bahasa adalah asy-syai'u al-malqut, sesuatu yang diambil. Ada sesuatu, suatu benda, suatu barang yang terjatuh dari pemiliknya, kemudian datang yang lain dan mengambilnya. Ini cara bahasa. Wahiya ismu syai alladhi tajiduhu mulqan. Dan itu adalah nama bagi suatu benda yang engkau jumpai dalam keadaan dia terjatuh atau tercampak. Terjatuh dari pemiliknya, sesuatu yang terbuang. Fata'khudhu, kemudian engkau mengambilnya. Ini namanya luqatah atau al-malqut, sesuatu yang diambil. Wa fi syar'i, adapun definisi pengertian luqatah secara syar'i adalah hiya akhdhu malin muhtaramin min madya'atin liyahfadhahu aw liyamtali aw liyam aw liyatamallakahu ba'da at-ta'rifi. Adapun pengertiannya secara syar'i adalah hiya akhdhu malin, mengambil suatu harta muhtaram, yang mana harta itu sesuatu yang bernilai. Min madhi'atin, dari tercecer benda tersebut, dari tersia-siakan, karena benda itu jatuh dari pemiliknya, tercecer. Kemudian datang orang berikutnya yang menemukan barang tersebut dan diambilnya. Akhdhu malin muhtaram min madhi'ah, mengambil suatu harta yang terhormat, harta yang bernilai dari tercecer. Liyahfadhahu, untuk dijaganya. Misal nemu uang 15 juta. Di mana? Di sebuah tas atau di sebuah plastik atau di sebuah koper, jatuh tercecer. Kemudian diambil. Dalam rangka liyahfadhahu, untuk disimpan. Dibawa pulang dulu karena itu jauh dari rumahnya. Dibawa pulang, kemudian dia perhatikan barang tersebut. Pembungkusnya, wadahnya, warna wadahnya, cara membuka dan menutup wadahnya, dia ingat-ingat. Setelah itu dia umumkan. Barang siapa yang merasa kehilangan uang dengan nominal yang besar, silakan menghubungi nomor ini. Kalau sekarang dengan nomor telepon, silakan menghubungi nomor ini. Akan banyak yang menghubungi. Kullun yadda'i waslan bih. Semua yang menghubunginya mengaku barang itu milik dia. Tinggal dia tanyakan, apa wadah dari uang ini tadi? Jika memang itu milikmu, pasti engkau akan mengetahuinya. Apa wadahnya? Wadahnya tas. Apa warnanya? Bagaimana cara membuka dan menutupnya? Ini semua harus dia ketahui, harus dia ingat-ingat. Siapa yang menjawab persis seperti wadah dari barang tersebut, maka berarti dia yang memilikinya. Karena dia faham betul dengan wadah dari yang menyimpan atau yang digunakan untuk menyimpan hartanya tadi. Au liyamtalikahu ba'da ta'rif, atau dia ambil harta tersebut yang tercecer dengan tujuan untuk dimiliki. Liyamtalikahu ba'da ta'rif, setelah diumumkan. Dia menemukan suatu harta, suatu benda yang bernilai, yang berharga. Kemudian dia umumkan, diambil, ini bisa saya manfaatkan ini, saya sedang butuh. Akan saya umumkan di tempat-tempat keramaian, di tempat-tempat perkumpulan kaum muslimin, di tempat-tempat yang mudah untuk dibaca informasi ini tadi. Selama setahun penuh dia umumkan berulang-ulang. Namun tidak ada yang mengakunya. Boleh bagi dia untuk memanfaatkan harta tersebut dengan tetap. Kalau seandainya suatu saat nanti pemiliknya datang dengan membawa, menyebutkan ciri-ciri yang tepat, dia harus mengembalikannya. Tsaniyan hukmuha wa adillatuha. Yang kedua, yang membahas tentang hukum dari luqatah dan dalilnya. Wal aslu fiha haditsu Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu an. Al aslu fiha, asalnya yaitu dalil yang menyebutkan tentang permasalahan ini, adalah hadisnya Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'ila an luqatati adh-dhahabi awil warik. Bahwa pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan berupa emas ataupun perak. Ada emas terjatuh, ada perak tercecer ditemukan oleh seorang. Ini bagaimana hukumnya ini? Seorang menemukan sebuah kalung emas. Bagaimana ini hukumnya? Apakah saya biarkan begitu saja karena itu bukan milik saya, atau saya ambil untuk diumumkan, siapa tahu pemiliknya akan membaca informasi pengumuman, atau langsung diambil jual, ambil langsung dimanfaatkan, dimiliki. Mana yang benar hukumnya? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'rif wika'aha wa 'ifasaha thumma 'arrifha sanah. Fa illam tu'raf fastanfiqha waltakun 'indaka wadi'ah. Fa in ja'aka talibuha yawman min ad-dahri fa'addiha ilayhi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, i'rifika'aha wa'yusafaha. Kenali, perhatikan, tandai pembungkusnya, wadahnya, kotaknya, atau apalah yang digunakan untuk menyimpannya. Wa'yusafaha. Kalau ada dia pembungkus luar, kemudian ada pembungkus dalam, tandai lagi pembungkus dalamnya. Apa yang benar-benar berkaitan erat dengan emas ataupun perak tadi. Wa isafaha. Warnanya, cara membuka dan menutupnya. Benar-benar ditandai. Kemudian setelah itu simpan. Di tempat yang aman dan umumkan. Thumma arifha sana. Setelah engkau mengenali wadahnya, benar-benar menandai, paham betul dengan warna dan segala hal yang berkaitan dengan pembungkusnya tadi. Setelah itu, umumkan. Arifha sana. Umumkan selama setahun. Barangnya tetap disimpan bersama dengan si penemu tadi. Di tempat yang aman. Adapun pengumumannya diumumkan, disebar. Di tempat-tempat keramaian. Di tempat-tempat yang mudah dijangkau pengumuman tersebut oleh kaum muslimin. Ditemukan, bagaimana disebutkan lokasinya, enggak masalah. Ditemukan di simpang 4 atau simpang 3, perempatan atau pertigaan daerah ini. Berupa perhiasan emas. Bagi siapa yang merasa kehilangan, silakan menghubungi nomor ini. Di beberapa tempat. Arifha sana. Umumkan selama 1 tahun. Fa'ilam tu'raf, apabila tidak dikenali, tidak ada yang mengaku merasa kehilangan barang tersebut. Tidak ada yang menghubungi kita. Tidak ada yang menghubungi si penemu tadi. Setiap Jumat diumumkan di masjid-masjid yang ada di sekitar tempat tersebut, di tempat dia tinggal atau dia menemukan barang itu. Di wilayah kecamatannya lah kalau di tempat kita sekarang. Di setiap masjid, ketika akan masuk masjid, ada dia buat poster ataupun pengumuman, ditemukan perhiasan di perempatan ini. Perhiasan emas atau perhiasan perak, atau mungkin perhiasan berlian. Sesuatu yang berharga. Ditunggu Jumat depan gak ada, bulan depan gak ada, sampai tahun depan juga gak ada yang menghubunginya. Bukan sekali dua kali dia mengumumkan, bahkan setiap Jumat di tempat-tempat keramaian atau bahkan di pasar-pasar, di kalangan-kalangan diumumkan oleh dia. Tidak ada sama sekali yang menghubunginya selama 1 tahun tadi. Fastanziqha. Silakan engkau manfaatkan, gunakan untuk belanja, gunakan untuk manfaatkan untuk kebutuhanmu, boleh dibelanjakan untuk kebutuhanmu. Wal takun 'indaka wadi'ah, akan tetapi tetap sebagai barang titipan di sisimu. Barang itu walau sudah diumumkan selama 1 tahun, kemudian dia memang membutuhkannya, sebahagian dia belanjakan untuk memenuhi kebutuhannya, tetap itu sebagai barang titipan statusnya. Bukan hak milik 100% menjadi milik dia. Enggak, tetapi ibaratnya barang titipan. Ketika dia membutuhkannya untuk memanfaatkannya, dipersilahkan. Fa'inja'aka fa'inja'a talibuha yauman minad dahri fa'addiha ilaihi. Apabila ternyata datang pemiliknya, datang yang mencari barang tersebut, yauman minad dahri, di suatu masa mendatang, fa'addiha ilaihi, maka kembalikan barang yang itu merupakan temuanmu dan statusnya adalah barang titipan yang dititipkan untukmu, berikan kepada yang mencarinya. Tentu dengan tetap menanyakan kepada orang tadi, apa pembungkusnya, apa warnanya, bagaimana cara membuka dan menutupnya. Dia menjawab dengan benar, bahkan dia tambah lagi, itu di balik penutupnya itu ada tertulis nama saya, tulisannya ini. Gak mungkin dia menipu, gak mungkin dia mengada-ngada. Padahal selama ini kita tidak pernah membocorkan, menyampaikan informasi yang penting dan rahasia. Karena dikhawatirkan kalau disampaikan semua informasinya, semua orang akan mengaku. Wah, punya saya itu, ada tulisan ini dan itu. Tetapi yang datang ini tadi, dia bisa menyebutkan wadahnya, menyebutkan warnanya, cara membuka dan menutupnya. Kemudian dia bahkan menambahkan sebuah informasi yang kita sendiri enggak perhatian. Begitu kita cek, ternyata, oh iya benar. Ah sudah, ini berarti miliknya. Fadhol, ini barang yang ana temukan 2 tahun yang lalu di daerah sini. Jumlahnya sekian, terpakai oleh saya karena sebuah kebutuhan sekian, dan itu menjadi titipan, jadi amanah, menjadi tanggung jawab yang akan saya kembalikan. Sampaikan kepadanya. Qala wa sa'alahu an dhalatil ibli fa qala ma laka walaha da'ha fa inna ma'aha hidaaha wa siqaaha taridul ma'a wa ta'kulu asy-syajara hatta yalqaha rabbuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ditanya tentang dhalatil ibl, unta yang hilang, unta yang tersesat di suatu tempat yang tidak mungkin ada unta di situ, tiba-tiba ada 1-2 ekor unta. Gak ada pemiliknya, gak ada penggembalanya. Tidak lantas menyatakan, wah ini barang temuan, daripada dia dimakan, dimangsa oleh binatang buas, sudah, mending saya yang ambil, dimiliki. Gak demikian. Nabi SAW ditanya tentang onta yang tersesat, onta yang hilang dari pemiliknya. Malaka walaha, apa urusanmu dengan onta itu? Kenapa engkau sibuk-sibuk untuk mengurusi onta yang hilang tadi? Da'ha, biarkan onta itu. Jangan engkau sibuk mengurusinya, kemudian menggiringnya, kemudian membawanya pulang ke kandangmu. Fa inna ma'aha hidha'aha wa siqa'aha. Karena unta itu dia memiliki ketahanan fisik, ketahanan tubuh. Hidha'aha. Dia punya kekuatan dalam fisiknya sehingga dia bisa bertahan di medan-medan yang ekstrim, di cuaca-cuaca yang ekstrim. Wa siqa'aha, dia juga punya penampungan air sendiri, dia punya bekal air, enggak akan mungkin kehausan mati dia kehausan karena dia memiliki penampungan air yang ada dalam tubuhnya. Taridul ma'a, dia bisa dengan mudah untuk mencari sumber-sumber air. Kalaupun seandainya belum dia dapatkan dalam perjalanan itu, ada dalam tubuh dia kantong air yang akan dia keluarkan kemudian dia minum. Kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada binatang unta ini. Wa ta'kulu syajar, dia juga bisa makan pohon-pohonan yang tidak bisa dimakan atau yang tidak sanggup dimakan oleh kambing dan sapi. Unta ini memiliki kekuatan yang lebih dari lidahnya, dari mulutnya, bahkan bisa memakan pohon-pohon berduri. Ini kelebihan yang Allah berikan berikutnya kepada unta tadi. Dan ini adalah, unta ini adalah binatang yang cerdas, yang dia bisa mengetahui jalan pulang pergi, walau baru sekali dia lewati. Unta ini diantara kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga ketika dia berjalan, mutar ke sana kemari mencari tempat dia dulu terpisah dari rombongannya, begitu dia jumpa sudah tahu dia terpisah dulu dari rombongannya di sini, akan kembali ke tempatnya. Hatta yalqaha rabbuha, sampai ditemukan oleh pemiliknya. Wa sa'alahu 'anisyati fa qala khudhha fa innama hiya laka aw li akhika aw lidhibbi. Kemudian beliau ditanya tentang dhalatu asyah, kambing yang hilang, kambing yang tersesat di sebuah tempat yang enggak akan mungkin digembalakan kambing di situ. Tiba-tiba ada kambing. Ini pasti kambing yang hilang dari pemiliknya, kambing yang tersesat dari pemiliknya. Bagaimana ini? Kalau di tempat itu adalah tempat yang terbuka, padang rumput yang terbuka, bukan hanya kambing atau binatang ternak lain yang biasa main ke situ, tetapi bahkan binatang-binatang buas pemangsa kambing, harimau, serigala, atau bentuk jenis-jenis macan yang lainnya, dikhawatirkan kambing itu enggak akan selamat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khudha fa innaha lak au fa inna fa innama hiya lak au li akhika au lidh-dhibi." Ambil. Ambil, giring, bawa pulang ke rumahmu. Karena kalau kambing yang hilang bisa jadi dia itu milikmu, engkau yang menemukannya, engkau yang bisa menggiring dan membawanya pulang, ditambatkan di kandangmu, kemudian baru cari tahu siapa pemiliknya. Auli akhika, atau kalau tidak, saudaramu, temanmu yang akan menemukannya, orang lain yang akan menemukannya, dia yang akan menggiring dan menambatkannya di kandangnya. Auli dzibika, atau kalau tidak, tidak ditemukan olehmu, tidak ditemukan oleh orang lain, dia akan diterkam, dimangsa oleh serigala. Akan dimakan oleh binatang buas, habis dia. Maka ketika yang hilang itu adalah kambing, boleh dijadikan sebagai barang luqathah dengan tetap menjaga hukum-hukum yang berkaitan dengan luqathah. Dan ini insyaallah akan kita sambung pembahasannya pada waktu-waktu mendatang. Hal-hal yang berkaitan dengan luqathah. Allahu alam bissawab. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik. Ashahadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fikum.